pernah kau patah hati hanya karena kau dikhianati. Cintamu pergi ke lain hati. Hapus sudah air matamu, lupakan semua kesedihanmu. Ukir senyum, lihat wajahmu. Masih ada yang mencintaimu, masih ada yang menyayangimu. Dia yang selalu menemanimu, dialah cinta setia abadi. Tuhan mengasihi dan penyayang, mengobati luka dan kecewa, menghapuskan semua derita di jiwa. Dialah cinta yang sesungguhnya. Masih ada yang menyayangi.